pada diri seseorang empat perkara tersebut, kana munafiqan khalisan, maka dia akan menjadi seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa yang terdapat padanya salah satu dari empat perkara tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaki hatta yada'aha, maka terdapat padanya salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Idza tumina khana, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu apabila dia diberikan amanah, dia dititipkan amanah, maka dia pun berkhianat. Wa idza haddatha kadzaba, dan apabila dia berucap, dia berkata, maka dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia khasama, berselisih, berdebat, maka dia melakukan kefajiran, yakni kebatilan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ini telah kita terangkan biografi beliau secara ringkas pada pertemuan sebelumnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, kata Nabi, ada empat perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang empat perkara tersebut, maka dia akan menjadi seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, kanat fihi khoslatun minan nifaki hatta yada'aha, dan barang siapa yang terdapat padanya salah satu dari empat perkara tersebut, maka terdapat padanya salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, sampai dia meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita empat sifat dari sifat-sifat kemunafikan yang hendaknya seorang muslim menjauhkan diri dari sifat-sifat tersebut. Dan disebutkannya empat sifat di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tidaklah menunjukkan pembatasan. La yadullu alal hasr, tidak menunjukkan pembatasan, hanya empat saja dari sifat-sifat kemunafikan. Oleh karena itu di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu inda Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kata Nabi bahwa tanda-tanda orang-orang munafik itu ada tiga. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dan apabila dia dititipkan amanah, maka dia pun berkhianat. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ada tiga sifat dari sifat-sifat kemunafik. Sedangkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada empat sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Dan ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Oleh karena itu, di antara sifat yang lainnya dari sifat-sifat kemunafikan yang disebutkan oleh para ulama adalah apabila mereka, orang-orang munafik, hendak mengerjakan salat, maka mereka mengerjakannya dalam keadaan malas. Demikian pula apabila mereka hendak bersedekah, mereka hendak berinfak, maka mereka berinfak dalam keadaan mereka membencinya. Ini pula termasuk di antara tanda, di antara sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, wa la yunfikuna illa wa hum karihun." Dan tidaklah mereka orang-orang munafik mendatangi salat melainkan dalam keadaan mereka malas, dan tidaklah mereka berinfak melainkan dalam keadaan mereka membencinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza qamu as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Apabila mereka bangkit ingin mengerjakan salat, maka mereka bangkit dalam keadaan malas. Yura'una an-nas, tujuan mereka adalah agar manusia melihat salat mereka. Ini tujuan orang-orang munafik. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, iqamatu as-salat, menegakkan salat adalah merupakan amalan yang sangat berat bagi mereka orang-orang munafikin. Terkhusus salatul isya dan salatul fajr. Berat bagi mereka untuk melakukannya. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Athqalus salati 'alal munafikin salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa salat yang paling berat bagi mereka orang-orang munafikin adalah salatul isya' dan salatul fajr. Yura'unan nas, karena tujuan mereka adalah agar manusia melihat salat mereka, sehingga berat bagi mereka untuk melakukannya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada salatul isya dan salatul fajr, niscaya mereka akan mentanginya meskipun dalam keadaan mereka merangkak. Maka ini, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di antara sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, empat sifat dari sifat-sifat kemunafikan ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebahagiannya, sebahagian tanda dari tanda-tanda kemunafikan yang hendaknya seorang muslim menjauhkan diri dari tanda-tanda tersebut. Yang mana, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kemunafikan ini adalah merupakan sumber dari segala keburukan. Oleh karena itu, orang-orang yang paling takut dari sifat-sifat kemunafikan adalah mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, "Hum asyaddun nasi khawfan ala nifaq." Bahwa mereka para sahabat adalah manusia yang paling takut dari sifat-sifat kemunafikan. Sampai-sampai Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an datang kepada Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Hudzaifah, beliau termasuk di antara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang dijuluki dengan sahibu sir, sahibu as-sir, yakni beliau mengetahui nama-nama orang-orang munafik, disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada beliau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafikin?" Wa ya Hudzaifah, apakah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan namaku termasuk dari kalangan orang-orang munafikin? Hudzaifah menjawab, "La ya Umar, tidak wahai Umar." Subhanallah. Intabih, perhatikan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Khalifatul muslimin, pemimpin kaum muslimin, manusia terbaik umat ini setelah Nabi alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bahkan beliau telah dijamin sebagai ahlul jannah. Beliau tetap takut dan khawatir menimpa beliau sifat kemunafikan. Demikian pula Hamzah radhiyallahu an, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Hamzah, beliau mengatakan, "Kaifa anta ya Hamzah? Bagaimana keadaanmu wahai Hamzah?" Maka Hamzah beliau menjawab, "Laqad nafaqa Hamzah." Sungguh telah menjadi munafik Hamzah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau kaget. Dan beliau mengatakan, "Subhanallah, ma taqulu ya Hamzah? Maha suci Allah. Apa yang engkau katakan tadi wahai Hamzah?" Maka Hamzah radhiyallahu an, beliau pun menjelaskan bahwa ketika kami berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, kami bermajlis dengan Nabi alaihi salatu wassalam, maka seakan-akan syurga dan neraka itu berada di hadapan kami. Namun ketika kami meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, kami kembali kepada keluarga kami, bertemu dengan anak istri kami, maka kami pun melupakan itu semua. Subhanallah. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takutnya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum menimpa diri-diri mereka sifat kemunafikan. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah secara ta'liq dari Abdullah bin Abi Mulaikah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Laqad laqitu 30 min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam kulluhum yakhsha 'ala nafsihi an-nifaq." Sungguh aku bertemu 30 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, seluruhnya mengkhawatirkan terhadap diri-diri mereka ditimpa sifat kemunafikan. Ini para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yang mereka mendapatkan pujian langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka ada yang mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah, namun mereka tetap mengkhawatirkan terhadap diri-diri mereka ditimpa sifat kemunafikan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi ta'ala alaih, "Ma khafahu illa mu'min, wala aminahu illa munafikun." Tidaklah yang takut dari sifat kemunafikan melainkan dia adalah seorang mukmin. Ini di antara tanda seorang mukmin. Dia takut dari sifat kemunafikan. Wala aminahu illa munafikun, dan tidaklah yang merasa aman dari sifat kemunafikan melainkan dia adalah seorang munafik. Oleh karena itu seorang mukmin dia senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh. Demikian pula seorang mukmin dia memiliki sifat asy-syafaqah, merasa takut, merasa khawatir jangan sampai menimpa dirinya sifat kemunafikan, jangan sampai apa yang dia amalkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat seorang mukmin. Kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi taala alaihi, "Al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiq jama'a isa'atan wa amna." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa seorang mukmin itu mengumpulkan dua sifat. Seorang mukmin dia mengumpulkan dua sifat. Sifat yang pertama, kata beliau, ihsanan, dia suka berbuat baik, dia suka beramal saleh, dia suka menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, asy-syafaqah, dia merasa takut, dia merasa khawatir jangan sampai apa yang dia amalkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiq jama'a isa'atan wa amna, sedangkan orang-orang munafik juga mengumpulkan dua sifat. Sifat yang pertama adalah isa'ah, mereka suka berbuat keburukan, mereka suka berbuat kemaksiatan. Wa amna, dan yang kedua, mereka merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azabullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, lalu apa yang dimaksud dengan kemunafikan? Yakni apa makna dari an-nifaq? Yang dimaksud dengan kemunafikan adalah idharul khair wa ibtanu asyarr, yaitu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ini asal makna dari kemunafikan. Dia menampakkan kebaikan dan menyimpan keburukan. Namun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa para ulama mereka membagi kemunafikan itu menjadi dua bahagian. An-naw'ul awal, bahagian yang pertama adalah an-nifakul akbar, kemunafikan yang besar. Disebut juga an-nifak al-i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan seseorang. Yang dimaksud dengan an-nifakul akbar atau an-nifak al-i'tiqadi adalah izharul Islam wa ibtanu al-kufur, yaitu dia menampakkan dirinya sebagai seorang muslim namun di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Ini yang dimaksud dengan an-nifakul akbar atau an-nifak al-i'tiqadi. Dia menampakkan dirinya sebagai seorang muslim namun di dalam hatinya dia menyimpan kekufuran, sehingga ketika dia bertemu dengan kaum muslimin maka dia menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, namun ketika dia bertemu dengan yang semisalnya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka dia menampakkan kekufurannya, dia menampakkan kemunafikannya dan membenci Islam di dalam hati-hati mereka. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun di dalam hati-hati mereka tidak meyakini apa yang mereka ucapkan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza lakul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan amanna, kami beriman bersama kalian. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, kepada yang semisal mereka, maka mereka akan mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, adapun kami bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan kaum mukminin hanya mengolok-olok saja. Ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di antara sifat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka akan mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa orang-orang munafik mereka berdusta atas persaksian mereka. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jenis yang pertama dari kemunafikan, an-nifakul akbar atau an-nifak al-i'tiqadi. Kemudian an-naw'u tsani, jenis yang kedua dari kemunafikan adalah an-nifakul asghar. An-nifak al-asghar, kemunafikan yang kecil. Disebut juga an-nifak al-amali, kemunafikan yang berkaitan dengan amalan dan perbuatan seseorang. Dan jenis yang kedua ini, ini termasuk di antara dosa yang sangat besar, min kabairi adzunub, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. berbeda dengan jenis yang pertama, an-nifaq al-akbar, an-nifaq al-i'tiqadi. Ini dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafikin, orang-orang munafik itu yang dimaksud adalah an-nifaq al-akbar, an-nifaq al-i'tiqadi. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berada di tingkatan yang paling rendah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Walan tajid lahum nasira, dan mereka tidak akan mendapati penolong sedikit pun. Adapun jenis yang kedua ini, an-nifaqul asghar atau an-nifaq al-amali, ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis yang kedua inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini, dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, yaitu tentang sifat-sifat orang-orang munafik yang terkadang sebahagian kaum muslimin mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pertama dari sifat-sifat kemunafikan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza tumina khana," apabila dia diberikan amanah, dia dititipkan amanah, maka dia pun berkhianat. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di antara sifat dari sifat-sifat kemunafikan, yaitu mengkhianati amanah. Ketika ada seseorang menitipkan padanya suatu barang, maka dia pun menelantarkan barang tersebut. Atau ketika terjadi pembicaraan antara dia dengan seseorang, maka dia pun menceritakan pembicaraan tersebut kepada yang lainnya. Maka ini termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang disampaikan kepadanya. Dan ini termasuk di antara tanda dari tanda-tanda kemunafikan. Dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-majalisu bil amanah. Al-majalis bil amanah, bahwa majelis itu adalah amanah. Sehingga apabila dia meninggalkan majelis tersebut, maka amanah itu berada di atas pundak-pundak mereka, sehingga tidak diperbolehkan untuk disampaikan dan diceritakan kepada yang lainnya. Maka ini yang pertama dari sifat-sifat kemunafikan, yaitu mengkhianati amanah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa idza haddatsa kadzaba. Dan apabila dia berbicara, dia berucap, maka dia pun berdusta. Ini pula termasuk di antara tanda dari tanda-tanda kemunafikan, dari tanda-tanda orang-orang munafik. Mereka suka berdusta dan membiasakan lisan-lisan mereka untuk berdusta. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-kadzib, berdusta, ini termasuk di antara akhlak yang sangat buruk, akhlak yang sangat tercela, yang dapat menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Kata Nabi, "Hati-hati kalian dari suka berdusta, karena sesungguhnya berdusta itu akan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran itu akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala." Dan ketika seseorang berdusta dan dia membiasakan dirinya untuk berdusta, maka dia pun dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma kana khuluqun abghadha ila ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam minal kadhib." Tidak ada satu akhlak pun yang paling dibenci oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam daripada berdusta. Dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, wailun lilladina yuhadithu bilhadith liyudhaka bihil qawm fayakzibu, wailun lahu thumma wailun lah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, celakalah bagi seseorang yang menyampaikan sebuah hadis liyudhaka bihil qawm, dengan tujuan agar kaum tersebut mereka tertawa. Fayakzibu, namun dia berdusta di dalam menyampaikan hadis tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wailun lahu thumma wailun lah, maka celaka baginya dan kecelakaan baginya. Ancaman yang sangat besar dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan kepada kita bahwa al-kadzib ini termasuk di antara dosa yang sangat besar. Kata salah seorang penyair, da'il kadzuba fala takun lahu sahiba, innal kadzuba labisa khillan yushabu. Da'il kadzuba fala takun lahu sahiba. Tinggalkan para pendusta, orang-orang yang suka berdusta, tinggalkan mereka. Fala takun lahu sahiba, jangan engkau menjadikannya sebagai sahabat. Innal kadzuba labisa khillan yushabu, karena sesungguhnya para pendusta itu adalah seburuk-buruk teman yang engkau jadikan sebagai sahabat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji, dia mengadakan perjanjian, maka dia pun menyelisihi janji tersebut. Ini pula termasuk di antara tanda dari tanda-tanda kemunafikan. Kemudian yang keempat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza khasama fajara, dan apabila dia berselisih, dia berdebat, maka dia pun melakukan kefajiran, yakni kebatilan. Yang terpenting bagi dia adalah membela dirinya, bukan membela kebenaran, meskipun dengan cara yang batil. Maka ini termasuk di antara sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, empat sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat kemunafikan, yang hendaknya seorang muslim menjauhkan diri dari sifat-sifat tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah bahwa terkadang berkumpul pada diri seseorang sifat-sifat kebaikan dan sifat-sifat keburukan. Dia muslim, namun dia memiliki sifat-sifat keburukan, sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kekufuran, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ini termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah. Berbeda dengan akidah, keyakinan kelompok al-khawarij, yang mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar seperti dari kalangan orang-orang munafik itu hukumnya kafir, dan mereka kekal di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kelompok al-mu'tazilah, kelompok al-mu'tazilah yang mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar seperti orang-orang munafik, mereka berada di antara salah satu dari dua kedudukan, salah satu kedudukan dari dua kedudukan, manzilah baina manzilatain, yakni mereka tidak kafir, tidak pula muslim, namun apabila mereka mati di atas keyakinan mereka, maka mereka kekal di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ini adalah merupakan akidah yang batil, keyakinan yang sesat, yang menyimpang dari kitabullah Al-Quranul Karim. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, kita mendapatkan beberapa fawaid. Awalan, yang pertama, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah at-tahdhiru minal ittisafi bi sifatil munafikin, yaitu peringatan dari bersifat dengan sifat-sifat orang-orang munafik. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengetahui mana saja dari tanda-tanda atau dari sifat-sifat kemunafikan. Bukan tujuannya untuk memiliki sifat-sifat tersebut, namun tujuannya adalah agar dia tidak terjatuh ke dalamnya. Kata salah seorang penyair, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'a fihi. Aku mengetahui keburukan bukan berarti aku ingin melakukan keburukan tersebut, akan tetapi aku mengetahui keburukan agar aku tidak terjatuh ke dalamnya. Maka barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Kemudian tsanian, yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fadilatus sidqi fil hadis, keutamaan jujur di dalam berucap. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bahwa kejujuran as-sidq, jujur ucapannya, jujur perbuatannya, dia senantiasa mencocokkan apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya, ini tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Ini kejujuran. Tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Berbeda halnya dengan al-kadzib, yang mana al-kadzib merupakan lawan dari as-sidq. Al-kadzib ini tidaklah mendatangkan melainkan keburukan. Sehingga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilatus sidqi fil hadis, keutamaan jujur di dalam berucap. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazilasy syuhada wa in mata 'ala firasyih." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diwafatkan dalam keadaan syahid, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia meninggal dalam keadaan syahid bisidqin, dengan kejujuran, dengan ucapan yang jujur. Ballaghahu Allahu manazilasy syuhada, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya bersama dengan para syuhada meskipun dia meninggal di atas tempat pembaringannya. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-khawfu minan nifaki dalilun ala sihhatil iman, bahwa takut dari kemunafikan ini menunjukkan tentang benarnya keimanan dia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafikun. Tidaklah yang takut dari sifat kemunafikan melainkan dia adalah seorang mukmin, dan tidaklah yang merasa aman dari sifat-sifat kemunafikan melainkan dia adalah seorang munafik. Kemudian yang keempat di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, alal muslim ayyatasima billahi ta'ala wa yastaqima ala syar'ih wa ya'mala biqa'atihi ma'al mu'minin wa ayyuthabbita ala dhalika hatta yaslama minan nifaki wa akhlaqil munafikin. Yang keempat di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah alal muslim ayyatasima billahi ta'ala, bahwa wajib bagi seorang muslim untuk berpegang teguh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastaqima ala syari'i, dan istiqamah di atas syariatnya, wa ya'mala bi ta'atihi ma'al mu'minin, dan mengamalkan ketaatan bersama dengan kaum mu'minin, wa ayyuthabbita ala dhalik, dan kokoh di atas amalan ketaatan tersebut,